Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang ke-14. Baik. Terakhir kita dikenalkan dengan al-idhafah, penyandaran kata-kata benda kepada mamir, kata ganti yang jamak, kata ganti jamak. Baik kata ganti orang kedua, kalian, atau orang pertama, kami. Nah, baitukum, rumah kalian. Baituna, rumah kami. Baik. Ammun, paman. Paman kalian. Ammukum, paman kami atau paman kita. Ammuna. Madrasatun, sekolah. Sekolah kalian. Madrasatukum, sekolah kami, sekolah kita. Madrasatuna. Lughatun, bermakna bahasa. Bahasa kalian. Lughatukum, bahasa kita, bahasa kami. Lughatuna. Baik. Tak marbutoh, otomatis diposisikan atau ditulis seperti tak biasa ketika harus disambungkan dengan kata lain atau dhamir. Ya, tidak ditulis seperti huruf ha, tapi ditulis selayaknya huruf ta, seperti huruf ta, ya. Ditulis sebagai huruf ta. Baik. Ummun, apa ummun? Ibu. Ibu kalian. Ummukum. Kalau kalian ini bukan ikhwah, bukan saudara-saudara sekandung, ya, maka harus dibuat jamak dulu. Ibu-ibu kalian. Ummahatukum, ya. Seperti antum, ya, tentu ibu-ibu antum kan berbeda-beda, ya. Baik. Kita sebut ummahatukum, ya. Walaupun kalau kita sebut ummukum dengan maksud adalah bukan mengarah pada satu orang, bisa juga. Tapi biasanya kalau memang harus di jamak, ya dijamakkan. Ummahatukum, ibu-ibu kalian. Shadiqun, teman dekat. Teman dekat kalian. Shadiqukum. Ukhtun, saudari. Saudari kalian. Ukhtukum, saudari kami. Ukhtuna. Jadi kalau ibu, ibu kami. Ummuna. Teman dekat kami. Shadiquna. Baik. Dinun, maknanya agama. Din, amalan. Dinukum, agama kalian. Dinuna, agama kami. Kalau dainun, apa dainun? Hutang. dainukum hutang kalian, dainuna hutang kita, hutang kami, abun akhun, abun bapak, akhun saudara, laki-laki. Untuk kata ini akhun dan abun, abun dan akhun, apabila dijadikan mudhaf, bersandar kepada mudhaf ilaih, ya, selama bukan saya, ya, bapak saya, saudara saya, yang ini bukan saya, ya. Kalau saya kan abi, akhi, tinggal ditempelkan saja huruf ya-nya. Kalau disandarkan kepada kata apa saja selain ya, sukun yang menunjukkan saya, maka harus ditambahkan huruf, ya, huruf wawu. Abukum, abuka, abuna, abuki, misalkan Abu Bakr, Abu Talib, Abu Yasir, ya. Baik, jadi kalau kata abun mau disandarkan kepada kata apa saja, ya, bapaknya fulan, ya, menyebut bapaknya fulan, fulan ini anak-anak misalkan, maka jangan lupa menambahkan wawu, menambahkan huruf wawu. Begitu pula akhun, ya, akhun, akhuka, akhukum, akhuna, akhu Muhammadin, akhu Yasirin, akhu Khalidin, ya, saudaranya Khalid, saudaranya Muhammad, dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Baik, assalamualaikum. Sekarang kita beralih kepada latihan berikutnya. Iqra. Apa arti iqra? Bacalah. Nah. Baik, kalau bacaan apa? Qira'ah. Qira'atun, bacaan. Iqra, bacalah. Baik. Ia membaca. Qara'a. Ya. Qara'a. Dia membaca. Kalian membaca. Qara'tum. Qara'tum. Kita telah membaca. Qara'na. Iqra, bacalah. Siapa yang berkenan membaca? Tidak ada. Fadal. Akhuna Abu Ayyub. Akhuna Abu Ayyub. Ayyu yaumin hadha. Ayyu yaumin hadha. Hei, demikian. Penggalan-penggalannya kayak gitu. Ayyu yaumin hadha. Ayyu yaumin hadha, ya. Artinya bagaimana? Hari apa ini? Ya. Hari apa ini bukan yaumu mahada, bukan, ya, menanyakan hari apa ini bukan yaumun mahada, ya, atau apa hari ini, ma yaumun hada, enggak, caranya seperti ini, ya, karena hari kan ada tujuh, ya, jadi kita seakan diminta memilih, ya, yang mana dari hari-hari ini yang cocok dengan nama hari saat ini. Ayu yaumin, ya, hari yang mana sekarang ini, maksudnya gitu. Al-Muhim cara menanyakan hari seperti ini. Ayu yaumin. Masih ingat contoh kalimat sebelum-sebelumnya menggunakan kata ayu? Ayu syari'in. Fi ayyi syari'in baitukum, ya kan? Di jalan yang mana? Ya. Dari sekian jalan ini, ya. Rumah kamu yang di mana? Jalan yang mana? Oh, jalan yang di depan pengadilan, ya. Fi asy-syari'il ladzi amamal mahkamati, ya. Ini juga serupa. Ayyu yaumin hadza? Ya. Hari apa ini? Jawabannya apa? Hadza yaumus sabti. Kalau tadi hari apa? Tadi kita menjalani hari apa? Hari Rabu. Hari pertama namanya hari apa? Yaumul Ahad. Yaumul Ahad. Hari kedua Yaumul Itsnaini. Ya. Hari kedua, hari Senin. Hari ketiga, ya, Yaumul Tsalatsani. Baru dengar, ya. Yaumul Tsalatsani. Hah? Yaumul Tsalatsa. Ya, Yaumul Tsulatsa. Ya. Nah. Tuh. Saya juga agak lupa nih. Tsulatsa atau Tsulatsa, ya, lupa ini. Saking enggak pernah pakai. Hari berikutnya apa? Yaumul Arbi'a'u. Ya. Ya. Nomor hari berikutnya apa? Hari kelima? Yaumul Khamsah. Bukan. Yaumul Khamis. Ya. Yaumul Khamis. Ya. Hari keenam? Yaumul Jumu'ati. Jumu'ah, mimnya dhammah. Yaumul Jumu'ati. Hari terakhir Yaumus Sabti. Ya. Baik. Barakallahu fiik. Baik. Hari ada 7. Bulan ada berapa? 12. Nah. Dan Allah yang telah menentukannya. Ya. Jumlah bulan memang sejak awal penciptaan langit dan bumi ya 12. Ya. 12 bulan. Ya. Bulan yang mu'tabar menurut Allah Azza wa Jalla adalah bulan dengan hitungan qamar. Hitungan bulan, namanya saja bulan dengan hitungan bulan. Ya. Sejak diciptakan langit dan bumi, Allah menentukan jumlah bulan dalam setahun adalah 12 syahran fi kitabillah, 12 bulan. Yang pertama apa? Bulan yang pertama namanya Muharram. Kedua, masya Allah, Safar. Bulan Safar. Ya. Bulan ketiga namanya, masya Allah, sudah setua ini kita lupa. Rabi'ul Awal. Rabi'ul Awal. Ya. Bulan ketiga Rabi'ul Awal. Yang ketiga, yang keempat Rabi'u Al-Thani. Rabi'u Al-Thani. Ya. Bulan kelima Rajab. Masya Allah. masih ada 2 bulan. Jumadal Ula. Nah, keenam Jumadas Tsaniyah. 7 Rajab. Rajab ya Rajabun atau Rajaba. Rajab. Kemudian Sya'ban. 9 Ramadan. Ya. 10 Syawal. 11 Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Ya. Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Terakhir Dzulhijjah. Dzulhijjah. Naam. Barakallahu. Kembali kepada latihan. Ayu yaumin hadha, hari apa ini? Hadha yaumus sabti, hadha yaumul ahad, hadha yaumul itsnain, dan seterusnya. Berikutnya hadal ayat. Ayu syahrin hadha, ayu syahrin hadha, artinya bulan apa ini? Ya, bulan apa ini? Hada syahru Rajabin. Ya, Rajabin berarti bisa ditanwin. Rajabun, Rajaban, Rajabin. Hada syahru Rajab. Hada syahru Rajabin. Hada syahru Rajabin. Ini bulan Rajab. Berikutnya, Asrian. Ayu kulliyatin hadihi, ayu kulliyatin hadihi, apa artinya kuliah, ya kuliah atau fakultas. Fakultas apa ini? Ini fakultas tijarah. Ini fakultas perdagangan, ada enggak fakultas perdagangan? Anggap saja ada ya. Fakultas perdagangan ya. Kalau akuntansi lain lagi ya. Kalau ekonomi iqtisadi ya. Hadihi kulliyatul iqtisadiyah. Tabas. Al-muhim di sini intinya kita menanyakan dengan kata ayu. Ayu asalnya dhammah ya. Asalnya dhammah. Nah, dia isim ya. Isim ayu ya. Ayu. Dan bisa berubah jadi kasrah kalau ada yang mengubahnya menjadi kasrah. Misalkan kemasukan sarf min hurufil jar. Fi, fi ayyi. Min, min ayyi. Contohnya modal. Fi ayyi madrasatin anta? Fi ayyi madrasatin anta? Ya, kayak yang kemarin. Fi ayyi syari'in baitukum? Ya. Fi ayyi madrasatin anta? Artinya apa? Di sekolah mana kamu? Ya, sekolah yang mana? Di sekolah yang mana kamu? Baik. Ana fi al-madrasati al-mutawassithati. Saya di sekolah menengah mutawassithah. Sekolah menengah. Kan di sekolah menengah yang pertama. Baik. Min ayyi, teruskan. Wadal Mas. Atau ya. Santai. Min ayyi baladin anti ya ukhtu? Ana minal Yunani. Ana minal Yunani. Baik. Coba diulangi, Mas. Ya. Mas. Mas Pri. Min ayyi baladin anti ya ukhtu? Ana minal Yunani. Ana minal Yunani. Bagaimana? Sepakat seperti yang dibaca tadi oleh akhwan, dua saudara kita. Sepakat? Sepakat? Anta muwaffiq lahuma? Hal anta muwaffiqun lahuma? Tayyib. Naam, demikian. Min ayyi baladin anta, anti ya ukhtu, ya. Kenapa anti melihat yang dipanggil, ya, yakni muannats perempuan. Ya ukhtu, ya. Ya ukhtu yang dipanggil di dhammah huruf terakhirnya tanpa tanwin. Ya ukhtu, ya yasiru, ya khalidu. Ana minal Yunani, saya dari negeri Yunani. Nah. Iqra waktub, baca dan tulislah. Ya. Baca dan tulislah. Ini mungkin nanti bisa dipraktikkan di rumah, menulis sesuai dengan kaidah yang sudah mulai antum pelajari. Ya. Baca dulu. Tafadhal. Baca 3 3 3. Wilyamu. Wilyamu. Edwardu. Edwardu. Terus. Landanu. Landanu. Landanu. Ya. Nama orang dan nama kota. William Edward London. Ini London. Ya. Hadal. Parisu. Parisu. Paris. Pakistanu. Pakistanu. Pakistan. Istanbulu. Istanbulu. Istanbul, Turki. Naam, fadal. Ibrahim. Ibrahim. Ismailu. Ismailu. Ishaqu. Ayo, Ishaqu. Ahsantum. Barakallahu fiik. Ibrahim, Ismail, Ishaq. Fadal. Ya'qubu. Ya'qubu. Ya'qub. Ayyubu. Ayyubu. Ayyub. Sulaimanu. Sulaimanu. Naam. Hasan. Berikutnya. Dawudu. Dawudu. Yunusu. Yunusu. Yunus. Ya, yang panjang depannya Yunus. Yunusu. Yunus. Terus satu lagi. Idris. Idrisu. Idrisu. Ya. Idrisu. Idris. Hasan. Berikutnya. Jibrailu. Jibrailu. Mikailu. Mikailu. Fir'aunu. Fir'aunu. Ya. Baik. Jibrailu. Ra-nya pendek. Jibrailu. Mikailu. Fir'aunu. Ya. Di sini tadi ada beberapa nama, baik nama untuk syakhs, orang, ataupun nama untuk bald, untuk balad, untuk apa, baldah, negeri. Nama-nama yang asalnya bukan dari Arab, ya, bukan dari bahasa Arab. Ya. Williamu jelas, ya. Edwardu, Landanu, Barisu, Pakistan, Istanbul. Ya. Baik. Ibrahim ini asalnya bukan dari bahasa Arab. Ya. Ismail, ya, juga bukan dari bahasa Arab. Nama nabi yang Arabi, nama rasul yang Arab yang antum ketahui yang mana saja? Muhammadun, Salihun, Shu'aibun. Ya. Ditambah yang hanya 3 huruf, Nuhun, Lutun, Hudun. Yang lainnya dianggap ajam, bukan Arab. Ya. Baik, apa saja tadi? Salih. Terus Nuh, Shu'aib, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lutun dan Hudun. Ya. Salih, Muhammad, Shu'aib dan nama-nama nabi yang 3 huruf tengahnya adalah huruf sukun. Nuhun, Hudun, Lupo. Ya, yang lainnya adalah huruf kalimat apa? Nun Arab. Ya. Mungkin satu lagi Dhul Kifl. Ya, Dhul Kifl. Ini nama Rasul. Nah, di sini kita lihat tidak ada kata-kata, baik itu nama orang ataupun nama kota, nama negeri, yang diakhiri dengan tanwin. Ya. Nah, mungkin bisa kita jadikan apa sebuah kaidah baru, nama-nama yang bukan asli Arab itu apa tidak menerima tanwin. Ya. Nama-nama yang bukan asli Arab tidak menerima tanwin. Ada muskilah pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, kita lihat halaman 86. Tinggal berapa halaman ya buku ini ya? Halaman terakhir 123. Halaman terakhir buku 1 tercatat di sini 123. Kita sudah sampai pada halaman ke-86. Ini kurang sekitar berapa halaman? 40 atau 30 sekian. 30 sekian. Yang dikit ya. Yang dikit, sudah banyak ilmu yang kita dapatkan. Alhamdulillah, disyukuri. Ya. Baik, nomor enam. Iqra, bacalah. Al-mithal, contoh. Summa, kemudian. Hawil, rubahlah. Al-jumal, ya, jumlah, yani kalimat-kalimat berikut ini seperti dia. Mithluhu seperti dia, seperti kata atau kalimat yang dicontohkan. Lihat contohnya. Anta dhahabta ilal madrasati. Baca. Anta dhahabta ilal madrasati. Baca lagi. Anta dhahabta ilal madrasati. Bagaimana anda mengartikan? Kamu pergi ke sekolah. Anta dhahabta ilal madrasati. Berapa orang yang pergi? Satu orang. Nah, hawil, rubah. Jadi contoh tadi dirubah menjadi seperti yang di sampingnya. Antum dhahabtum ilal madrasati. Baca. Antum dhahabtum ilal madrasati. Lagi. Antum dhahabtum ilal madrasati. Apa artinya? Kemudian pergi ke sekolah. Nah, memang biasanya apa bentuk seperti ini mengarah kepada perbuatan yang sudah berlalu, ya, sudah berlangsung. Kalian telah pergi. Nah. Kalau ingin dirubah jadi pertanyaan, tinggal tambahi a. A anta dhabta ilal madrasati. Apakah kamu sudah pergi ke sekolah? A antum dhabtu ilal madrasati. Ya, tinggal begitu aja. Lalu jawabannya na'am atau la, kan? Na'am atau la. Nah, itu contoh yang di atas. Sekarang ada 4 nomor. Baca nomor 1. Anta. Lagi. Anta kharajta minal fasli. Ya. Ganti kharajta dengan jamaknya. Antum kharajtum ilal fasli. Apa artinya? Kalian keluar dari kelas. Baik, kelas. Nomor 2, anta. Lagi. Anta jalasta fil fasli. Ya. Anta jalasta fil fasli. Apa artinya? Kamu duduk di kelas. Ya. Insyaallah mafhum ya makna kalimat ini. Anta jalasta fil fasli. Ya. Baik. Kemudian ganti dengan jalastum. Antum jalastum fil fasli. Ya. Baik. Berikutnya aina. Aina dhahabta ya akhi? Aina dhahabta ya akhi? Apa artinya? Ya. Kemana atau di mana atau dari mana? Ya, sebenarnya lebih pasnya kemana? Ya. Mana engkau pergi? Pergi kan kemana? Pergi kemana? Ya. Walaupun tidak ada kata ila aina, tidak usah. Ya. Langsung saja aina dhahabta ini sudah maksudnya adalah kemana pergi. Aina dhahabta ya akhi. Ya. Ganti dengan jamak. Aina dhahabtum ya ikhwani? Aina dhahabtum ya ikhwani? Apa artinya? Kemana kalian pergi wahai saudara-saudara kamu? Baik, nomor berikutnya. Limadha kharajta min al-fasli ya waladu? Lagi, limadha? Apa artinya? Kenapa kamu keluar dari kelas, nak? Kenapa engkau keluar dari kelas, nak? Nah, kalau yang keluar banyak, limadha kharajtum minal fasli ya auladu? Mungkin lebih keras ya, apa namanya, tegurannya keras ya. Ini pertanyaan tapi maksudnya teguran, kenapa kamu pergi keluar dari kelas, nak? Ya. Kalau banyak lebih keras, limadha kharajtum minal fasli ya auladu, kenapa kalian keluar dari kelas anak-anak? Nah. baik. Nah, kalau kita anak-anak, jawabannya apa? Limadha kharajtum minal fasli ya auladu? Jawaban kita apa? Kharajna, kami pergi atau kami keluar ya. Karena apa? Li ya. Apa? Li apa? Parit-parit. Jalan-jalan. Nah. Belum sampai ya. Al-Mu'im, kita sudah tahu kharajtum ya, kharajna. Kharajta, kharaj. Kharajtu belum ya? Sudah ya. Kharajtum, kharajna. Nah. Baik. Ada pertanyaan? Dihafalkan nama-nama hari beserta tulisannya. Hafalkan pula nama-nama asyhur, ya. Nama-nama bulan. Nah, sekarang kita sedang di penghujung bulan Rajab, ya. Sebentar lagi Syaban, sebentar lagi Ramadan. Nah, mungkin tinggal beberapa kali pertemuan sampai nanti kita memasuki bulan Ramadan, ya. Dengan beberapa kali pertemuan kita mau selesaikan kitab ini atau bagaimana? Ya. Satu hari saja selembarnya sudah dengan napas yang terengah-engah. Ya. Masih ada 40 halaman. Ya. Minimal 40 pertemuan. Ada kalau ini. Awas, pelan-pelan. Nah, di bawah ada al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Al-Hafid, Al-Hafid ibnul ibni. Apa arti ibnul ibni? Putranya dari putra kita yang laki. Ya. Jadi cucu laki-laki dari anak laki-laki. Au ibnul bint, atau cucu kita laki-laki dari putri kita. Ya. Jadi ibnul ibni atau ibnul binti itu dinamakan hafid. Ya. Dinamakan apa? Hafid. Ya. Baik. Tapi kalau cucu dari putri kita, yang lain lagi namanya. Ya. Kalau tidak salah namanya sibatun. Sibatun. Sibatun asdad. Maka Al-Hasan wal-Husain bukan hafid, bukan cucu Rasul yang diistilahkan dengan hafid, tapi apa? Sibatun, ya. Sibatu Rasulillah. Nah, dari putri beliau. Ibnu binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan wal-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma wa an ummuhuma wa an ummihima ummihima wa radhiyallahu as-sahabah al-jami'. Naam. Dan seterusnya, insyaallah ini kalimat-kalimat yang sudah kita kenali. Walhamdulillah wasallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.